Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني رحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala di antara tanda-tanda keagungannya di atas alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan para makhluk-makhluknya berpasang-pasangan. Itu salah satu tanda keagungannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara salah satu tanda-tanda keagungannya adalah di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi diri-diri kalian, dari jenis kalian, yakni dari manusia, pasangan-pasangan. Yang hikmahnya adalah disebutkan di sini, litaskunu ilaiha, agar kalian dapat menemukan sakinah, ketenangan pada mereka, yakni pada wanita-wanita yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pasangan bagi kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya juga sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang psikologi makhluk yang bernama wanita ini. Diberikan gambarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Bukhari dan Muslim. Hadis yang kita semua insyaallah tahu, innal mar'a khuliqat min dhila' wa na'wajid dhila' a'la. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang yang bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok yang dimaksud adalah yang paling tinggi, yang titik lengkungannya sampai U. Sampai U titik lengkungannya. Ya. Fa in dhahabta tuqima, dan apabila kau berusaha untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, kasarta, maka kau hanya akan mematahkannya. Memang tidak diciptakan elastis. Diciptakan demikian, maknanya demikian. Wa in tarakta, dan apabila kau biarkan demikian, fa dhalla ala wijajih, maka dia akan tetap dengan kebengkokannya. Fastausu bin nisa khairan, maka saling menasehatilah kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Salinglah kalian menasehati untuk berbuat baik kepada wanita. Maknanya adalah sifat-sifat yang ada pada wanita yang memang seringkali apabila kita bandingkan, okay, dengan sifat-sifat yang ada pada lelaki, akan sangat bertentangan. Kekurangan akal sehatnya, kekurangan sempurnaan akal sehatnya, kekurangan sempurnaan agamanya. Dikatakan Rasul bersabda di hadis yang lain bahwasanya mereka adalah kaum yang bernama, ya, yang memiliki sifat naqisatu aqlin wa dinin. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki akal sehat yang sempurna. Karena apa? Karena perasaan lebih dominan pada mereka, bukan akal. Wadinin, dan tidak memiliki kesempurnaan agama juga. Karena apa? Karena ada beberapa masa di mana mereka tak bisa mendirikan sholat, tak bisa berpuasa. Ini kan? Yang akhirnya berefek pada sifat mereka juga, yang kita tak dapat tangkap dari mereka kecerobohan yang seringkali, kesalahan yang sama yang berulang-ulang, manja-manjanya, lemah lembutnya, ya kan? Ini adalah demi Allah bentuk kesempurnaan penciptaan wanita. Maknanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok memang. Jangan pernah seseorang mengira bahwa bengkok di sini dimaksudkan dengan sifat yang kurang. Tidak, demi Allah. Siapa bilang segala hal harus selalu sempurna dengan lurus? Apabila sesuatu sempurnanya dengan bengkok, maka Allah jadikan demikian. Ya kan? Memahami itu kan, memahami nilai-nilai yang ada di Islam itu kan tidak selalu harus sesuai dengan apa yang ada di rasio kita. Tidak. Rasio kita yang harus mengikuti nas yang datang, bukan? Seperti adil di dalam Islam. Apakah kita memahami adil maknanya adalah sama rata? Apakah adil maknanya adalah sama rata di dalam syariat Islam? Sebagaimana adil yang dimaksud di ya ide-ide umum, di konsep-konsep selain syariat Islam, di konsep wad'iyah, buatan-buatan manusia? Tentunya tidak. Adil di dalam syariat Islam adalah yang proporsional, yang tepat. Iya kan? Bambu yang panjangnya 10 meter. Tiduran di bambu. Supaya adil kita bagi dua, berapa-berapa? 5 meter, 5 meter. Supaya adil kita bagi dua. Tayyip. Sekarang bambu tersebut berdiri 10 meter, supaya adil kita bagi dua. Oke? Berapa-berapa? 5 meter, 5 meter. Enggak adil. Yang bawah keinjek sama yang atas. Yang bawah menanggung beban yang tak ditanggung oleh yang atas. Maka supaya adil pada saat itu ketika kondisinya berdiri 6-4. Itulah syariat. Yang ini anak pertama kuliah, anak kedua masih SMP. Demi keadilan yang ini 10.000, yang ini 10.000 sehari. Beda antara adil dan bahlul. Itu dua hal yang berbeda. Adil di dalam syariat Islam tidak selalu sama rata. Begitupun keadilan terhadap wanita. Bukan berarti memberikan wanita hak-hak yang diberikan pada kaum lelaki. Sebagaimana yang diserukan oleh kufar sekarang. Kesamarataan gender dan lain-lain. Begitu kan? Memahami syariat Islam ini demikian yang tepat. Seperti Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Okay? Apakah maknanya kita membiarkan orang berpendapat sebebas mungkin kalaupun itu sesat dan kita diamkan atas nama rahmat? Tidak, bentuk rahmat Islam adalah menegaskan bahwa kau sesat. Mengatakan kepada manusia, hati-hati dia sesat. Ini bentuk rahmat Islam. Maka dari situ ada ilmu yang kita kenal yang nama jarah wa ta'dil. Maka dari situ ada al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Ya, agama Islam adalah agama rahmat. Tapi salah satu bentuk rahmat Islam memang memenggal leher beberapa kasus. Rahmatnya bukan rahmat yang kau inginkan. Bahwa selalu cinta, cinta, cinta kemana-mana. Dan kemudian mengatakan segala hal benar dan gak ada ketegasan sama sekali. Bukan itu rahmat yang dimaksud oleh Islam. Demikian kan? Iya gak? Tegas pada saatnya tegas. Di kondisi-kondisi dan posisi-posisi yang diharuskan tegas. Berlembut pada saatnya lembut. Di posisi-posisi dan kondisi-kondisi yang diharuskan untuk berlembut. Demikian memahami syariat Islam dengan tepat. Rasulullah SAW suatu hari di dalam sebuah perang, dia dengar bahwasanya Usamah bin Zaid bin Harithah, ini anak kesayangan Rasul SAW, bocah kesayangan Rasul SAW, anak kesayangan Rasul juga. Usamah dan Zaid ini, radhiyallahu anhum, dua-duanya disayangi oleh Rasul SAW. Betapa Rasul sayang mereka sampai dikatakan Hibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usama ketika dalam perang dia menjatuhkan seorang musyrik. Yang musyrik ini banyak menjatuhkan kaum muslimin. Ketika mau dihabisi, musyrik ini berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Usama berpikir, "Ah, dia ini syahadat karena takut dari pedangku." Dibunuhnya setelah bersyahadat. Hal ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terus memarahi dia dengan kata-kata yang keras. Yani, apa kau buka hatinya? Apa kau buka hatinya dan benar-benar melihat bahwasanya dia bersyahadat hanya takut kepada pedangmu? Yani ketika ditegur Usama berkata, ya Rasulullah, dia syahadat hanya takut dari pedangku. Apa kau buka hatinya? Begitu murka Rasulullah SAW kepada Usama bin Zaid bin Harithah. Karena apa? Di dalam syariat Islam kita hanya menuntut yang zahir. Mau ikhlas mau enggak, fahisabuhum ala Allah. Hitungan mereka sama Allah. Tapi di dunia mereka udah memenuhi hal yang zahir, maka cukup. Itu urusan kita. Ikhlas apa enggak urusan Allah sih. Ingat. Dimarahi dengan marah dengan keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Usamah ini berkata, "Ya, aku berharap andai saja pada saat itu aku belum masuk Islam." Maknanya adalah kalau seseorang melakukan kesalahan yang besar demikian rupa sehingga membuat murka Rasul dan dia belum masuk Islam, kemudian setelah itu masuk Islam, maka terhapuskan dosanya. Kenapa? Al-Islam yajubbu ma qabla. Tapi ini aku udah muslim dan aku membuat Rasul murka sedemikian rupa, maka dosa sebesar apa yang aku dapat? Ini makna kata Usamah bin Zaid bin Harithah. Tegas, keras satu waktu. Tapi di sisi lain Rasul sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh seorang wanita fi akliha syai, yang di akalnya ada sesuatu, yakni afwan, sedikit enggak normal akalnya. Dihampiri Rasul dan diambil tangannya, bertemu dengan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita dan bukan mahramnya. Kemudian ini wanita pun terus berkata-kata, kemudian menarik-narik tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjalan-jalan di jalan-jalan kota Madinah. Rasul pun membiarkan tangannya ditarik dan tidak menariknya. Dia membiarkan tangannya dibawa-bawa oleh ni wanita yang afwan, yang kurang normal ini, di jalan-jalan kota Madinah sambil dia terus ngomong, apa ya, orang gak normal. Rasul membiarkan tangannya ditarik-tarik oleh wanita ini, sampai wanita ini sendiri yang melepaskan tangannya. Tuh. Apa ditarik tangan? Gak boleh, bukan mahram. Itu ente, bukan Rasul. Magrum, mau dikata apa? Lembut pada saatnya lembut. Tapi ketika saatnya tegas, tegas. Ini rahmat di dalam Islam, ngerti gak? Karena kata rahmat ini seringkali disalahgunakan dan akhirnya menghantam orang-orang yang coba yaqumuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyerukan bahwa yang ini tauhid, yang itu syirik, salah, jangan kau teruskan. Gitu loh. Yang ini sunnah, yang itu bid'ah, tidak diajarkan Rasulullah SAW. Dibantah dengan gaya-gaya rahmat. Agama Islam adalah agama yang rahmat. Jangan suka salah-salahin orang lain. Loh kok? Agama rahmat maknanya semua konsep benar. Gak ada yang sesat, gak ada yang salah. Demikiankah makna rahmat yang ada di otakmu? Gak begitu, enak aja. Tayyib. Begitupun memahami tentang wanita ini. Kembali ke materi kita. Dikatakan bahwa wanita bengkok bukan berarti maknanya tidak sempurna bengkok ini. Kenapa? Bengkok ini akan identik di otak kita dengan sesuatu yang tidak sempurna, begitu kan? Bengkok kalau sempurnanya gimana? Lempeng, begitu kan? Siapa bilang? Segala hal justru sempurnanya hanya sesuai dengan ketika Allah ciptakannya begitu. Udah itu sempurnanya begitu. Begitupun kebengkokan yang ada pada wanita. Siapa bilang segala hal harus sempurna dengan keadaan lurus? Tahu kail, hook yang digunakan oleh para nelayan. Apa jadinya kalau dia lurus? Dapatkah dia melakukan tugasnya dengan sempurna? That's how we should see the women. Demikian harusnya kita melihat kaum wanita. Kelemah lembutannya, kemanja-manjaannya, kesalahan dan kecerobolahan yang berulang-ulang dia lakukan dan lain-lain. Demi Allah, ini sifat asli mereka. Allah ciptakan mereka sempurnanya demikian. Demikianlah keindahan mereka. Ketika seorang wanita tidak ada lagi cerobohnya. Mandiri, gak ada manja-manjanya. Selalu tepat. Ya Allah, kita kayak homo, kayak kawin sama lelaki. Berasa hombre bro. Iya gak? Maka Rasul sampaikan istausu bin nisa khairon. Maknanya adalah apa? Sabar sikapi sifat-sifat mereka, sikap-sikap mereka. Karena apa? Karena dengan itu kau mencintai mereka. Ketika kekurangan yang ada pada mereka tidak ada lagi, semuanya jadi sempurna. Percaya, hilanglah keindahan mereka, hilang rasa cintamu pada mereka. Iya enggak dipikir-pikir? Ya. Bukan kita semua merasakan kekesalan kita sama istri kita dalam beberapa kasus. Dan setinggi apapun iman mereka, mereka tetaplah wanita. Keimanan dan ketakwaan wanita, seorang wanita tetaplah dia adalah seorang wanita dengan sifat wanita yang bengkok. Tayyib. Kalau sekarang, setinggi apapun ijazah mereka, tetaplah mereka wanita. Yang enggak selalu rasionya lempeng sesuai dengan rasio kita. Ente kok mikirnya begitu sih? Mikirnya jangan begitulah. Hal-hal demikian enggak usah dibawa cemburu, misalnya gitu. Iya kan? Mau dikata apa hari? Insya Allah mau S17, bukan S3 lagi sekolah lo. Mau bukti? Tayyib, khus. Ente tahu Sarah alaihi salam, istrinya Ibrahim alaihi salam. Diriwayatkan di asar-asar yang sahih, Sarah adalah wanita yang sangat cantik luar biasa, bukan? Sehingga ketika hijrah dengan Ibrahim alaihi salam, sampailah mereka ke suatu negeri. Oh, ini negeri-negeri yang zalim. Tayyib. Pernah dengar kan kisah ini? Negeri kitab-kitab sirah meriwayatkan hal ini di Rahik al-Makhdum kalau mau baca yang kontemporer. Negeri ini negeri yang zalim. Kalau seseorang masuk ke sana dengan istrinya, maka istrinya akan dirampas oleh penduduk sana. Dan itu bukan aib. Tapi seseorang masuk ke sana dengan saudarinya, gitu, maka akan dihormati, dijaga. Mereka kaum yang menghormati hubungan ukhuwah. Okay? Tapi tidak memberikan nilai sama sekali pada hubungan zaujiyah. Ibrahim alaihissalam diberi ilham demikian oleh Allah. Akhirnya dia berpesan kepada istrinya, wahai istriku, janganlah kau katakan ketika masuk di sana bahwa kau adalah istriku, tapi katakan bahwa kau saudariku. Ya? Ibrahim alaihissalam tidaklah berbohong. Rasul nih, enggak bohong, enggak bohong, benar, dia saudari yang benar, saudari, saudari seiman, benar enggak? Iya, beda antara bohong sama ngeles, beda bro. Itu namanya tauriyah. Oke? Okay? Dalam kondisi tertentu bahkan diangsur boleh, boleh. Masuklah mereka ke negeri tersebut. Boom, berita tentang kecantikan Sarah yang luar biasa jadi headline news pada mereka. Tapi mereka tak mampu berbuat apa-apa. Kenapa? She came with her brother. Dia datang dengan saudaranya. Mau dikasih apa? Mau diapain dong? Gak bisa kita embat. Tapi sampailah berita kecantikannya kepada raja di situ. Ini negeri kesini-sininya diyakini adalah negeri Mesir. Dan raja penguasa di situ adalah Fir'aun di antara Fara'inah Nasr. Dia dengar yang bikin heboh kaumnya nih, wanita cantik kayak gimana sih dia pesan. Coba bawa kesini tuh Harim. Kata Fir'aunnya nih. Dibawalah Sarah kepadanya. Dan ketika nih raja melihat kecantikan Sarah, dia lupa diri. Dia langgar tradisi yang ada di kaumnya, dia inginkan Sarah untuk dirinya. Diambillah tangan Sarah. Dia inginkan Sarah, ngebet. Sarah yang lemah dan tak punya kekuatan meminta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah jawab hal tersebut. Shullat yaduh, tiba-tiba lumpuh tangan raja tersebut. Ayo. Dia kapok, minta maaf, memohon kepada Sarah agar mengembalikan kondisi tangannya. Tolong, janji gak bakalan begitu lagi deh. Benar ya, janji. Iya, didoakan oleh Sarah kesembuhan, tiba-tiba sembuh. Udah sembuh nih, udah beker, dia lihat lagi Sarah mengkilap. Dia lupa diri lagi, dia harman lagi. Dia mau lagi. Diambilnya Sarah untuk dirinya. Sarah minta lagi perlindungan pada Allah. Lumpuh lagi tiba-tiba. Ayo. Minta maaf, ampun, kapok, gak lagi-lagi deh. Doain kesembuhan, sembuh lagi. Luar biasa gak? Begitu lagi, sampai 3 kali. Tayyib. Akhirnya nih raja kapok. Dia panggil Ibrahim, Ibrahimnya datang. Nih raja bilang sama Ibrahim, innaka ma ji'tani bi'ins, walakin ji'tani bi'syaitan. Sesungguhnya kau tak datang kepada kami di sini dengan seorang manusia. Sesungguhnya kau datang dengan seorang syaitan. Yang ini harim ini bukan bashar, bukan human being, bukan manusia. Tapi ini syaitan. Udah, ente butuh apa aja? Dipenuhi semua perlengkapannya, kebutuhannya, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Udah, pergi dari sini. Disuruh pergi. Ya kan? Dan raja ini melihat wanita seperti ini la tukhdimu nafsaha, dia tidak bisa melayani dirinya sendiri. Yang kayak gini butuh pelayan, butuh budak wanita. Dikasihlah budak wanita oleh raja ini. Tadinya nih budak, bukan budak juga, tadinya permaisuri juga di satu kerajaan, tapi kerajaannya ditaklukkan oleh raja ini, dan kemudian wanitanya dirampas jadi budak. Begitu konsep yang berjalan pada masa lalu. Nah wanita ini jadi budak akhirnya, tadinya permaisuri, diberikanlah kepada Sarah. Nah budak ini namanya Hajar. Hajar ini orang asli Mesir, suku asli Mesir, yaitu suku Koptik. Bahasa Arabnya Kibti. Dan berjalanlah kemudian mereka. Ya, Ana bukan lagi mau cerita tentang kisah Ibrahim, Sarah, Hajar dan lain-lain. Bukan lagi itu yang mau Ana. Yang Ana mau gambarkan betapa dekatnya seorang Sarah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya gak? Dia minta langsung dikabulin. Berarti setinggi apa keimanannya itu? Iya gak? Minta langsung kabulin. Minta perlindungan langsung lumpuh. Minta kesembuhan langsung bekhair. Berarti dekat luar biasa dengan Allah kan. Ini karamah yang tidaklah Allah berikan kemuliaan ini kecuali kepada awliyau, ya kan, para wali-walinya gitu kan. Iya gak? Sarah nih, iya gak? Satu sisi tingkat keimanannya sedemikian rupa tinggi. Iya gak? Oke? Kasus lain. Dia tak kunjung hamil. Sementara Ibrahim merindukan keberadaan seorang anak. Akhirnya diberikan kepada Ibrahim budak wanitanya itu Hajar. Iya enggak? Enggak, qadarullah Hajar alaihi salam tokcer. Enggak lama hubla, enggak lama berisi. Hajar terus melindungi dan menutupi kehamilannya ini dari Sarah tapi enggak bisa. Lama-lama ketahuan juga. Dan akhirnya Sarah berkata, karena apa? Karena cemburunya pada Hajar, dia berkata, kalau ketemu Hajar, aku akan potong-potong dia jadi 3 bagian. Sehingga akhirnya Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk selamatkan daripada Sarah, Ibrahim diperintahkan Allah untuk bawa pergi Hajar. Pergi dari negeri itu, negeri Syam. Okay? Dan Hajar pada saat itu menggunakan mintok. Yani kain yang diikat di perut wanita dan menjulur panjang ke bawah menyeret di tanah. Wanita-wanita wajib menggunakan demikian sejak zaman dahulu. Dan yang pertama menggunakannya adalah Hajar. Kain tersebut yang menjadi sabuk dan kemudian menjulur di tanah, melebar, panjang. Fungsinya adalah menutupi jejaknya Hajar. Menghapus jejaknya Hajar alaihissalam, supaya gak ketahuan dia lari kemana, jejaknya hilang. Oke? Nah, maka Hajar adalah wanita pertama yang menggunakan mintok itu. Nah, jadilah tradisi kaum-kaum setelahnya di mana? Ya begitu, harim kalau menikah pakai baju yang panjang bener, iya gak? Hordeng, spre, anduk, disambung. Iya enggak? Kalau zuhud kan begitu hari itu. Ah, pertama kali ini sunnahnya Hajar alaihissalam. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat sejarah begitu. Ala kulihal, sampai pergilah Hajar alaihissalam sampai di Mekah, singkat cerita, dan jadilah turunan Hajar dari Ibrahim alaihissalam jadi bangsa Arab Ismail, berarti perpaduan antara Kibti Mesir, iya kan? Kemudian Arab kuno yaitu Babylon, nah Ibrahim ini, dengan Yaman yang anak-anaknya Ismail nanti menikah dengan kabilah Jurhum yang lewat yang dari Yaman. Nah perpaduan bangsa-bangsa itu jadilah bangsa Arab yang sekarang yang dibilang Arab Musta'ribah atau Musta'rabah. Oke? Yang Anda dan turunan Sarah nanti, tidak lama Sarah kemudian melahirkan juga Ishak, dan turunan Ishak baru Yakub. Yakub ini yang bernama Israel. Yakub punya anak lelaki 12. 12 anak Yakub ini yang dibilang Bani Israel, anak-anaknya Israel. Tayyib, ya salah 12 ini diantaranya ada Yusuf alaihi salam, terus menurunkan. Dan ini perang dari zaman ke zaman. Oke? Nah, bayangkan tadi keimanannya yang tinggi dan kedekatannya dengan Allah. Sarah, seorang Sarah sebagai Sarah. Tapi bayangkan Sarah sebagai wanita yang segitunya dia cemburu sampai mau dibunuh. Kalau aku ketemu Hajar, aku potong-potong jadi tiga bagian. Sehingga kecemburuannya ini yang menyebabkan terjadinya dua bangsa besar yang akhirnya saling perang demi zaman demi zaman. Ingat? Karena apa? Setinggi apapun keimanan seorang wanita, dia tetap wanita yang kalau lagi cemburu hilang akal sehat dan keimanannya. Itu mau dikata apa? Yang kalau lagi marah begitu. Maka jangan kau tuntut mereka untuk selalu sama denganmu. Kesian, emang mereka diciptakan begitu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kejeniusan yang luar biasa yang diakui oleh para sahabat ulama, diantara para sahabat yang banyak meriwayatkan ilmu, bukan? Bahkan Ibnu Umar berkata, demi Allah, aku tak pernah melihat wanita yang lebih cerdas, lebih jenius dan lebih mengenal Islam daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia punya madhab fikih sendiri yang seringkali akhirnya dia hantam sahabat lain, dia kritisi. Enggak? Sehingga akhirnya Imam Zarkashi ini bikin satu kitab khusus di mana di situ disebutkan beberapa hal yang Aisyah bantah sahabat lain di situ. Dia jenius sendiri, punya madhab sendiri dia ini. Ummul Mukminin Aisyah. Kejeniusannya yang luar biasa. Satu sisi, tayyib, tapi lagi jadi harim. Contohnya, ketika Hadithatul Ifk, yang dimana keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diuji dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, ya kan? Taulah kejadian itu, okay? Kemudian berhari-hari Ummul Mukminin nangis saja. Rasul bingung mau bagaimana. Mana wahyu enggak turun-turun lagi yang menjelaskan hal ini. Ini nanti jadi hikmah. Hikmahnya adalah bahwa menegaskan bahwa wahyu ini bukan datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia yang bikin-bikin nih, saya pada saat itu turun ketika keluarganya terancam nama baiknya, gitu. Ya. Akhirnya bingung kan menyikapi kasus ini yang telah menyebar di mana kaum muslimin kaum penduduk yang ada begitu yakin bahwa Ummul Mukminin melakukan kesalahan ini. Sebenarnya yang menghembuskannya Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga akhirnya beberapa kaum muslimin pun terjerumus ikut ngomong atau minimal ikut menyebarkan berita. Oke? Okay? Dan terus berhari-hari Ummul Mukminin menangis enggak habis-habis. Rasul cuma datang dan menanya kabarnya. Kaifatiki, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Gak bisa berbuat apa-apa. Gimana nih? Bingung. Nungguin wahyu. Sampai akhirnya dipanggillah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak? Di sidang berdua. Didatangkan seorang wali. Ya, ini seorang hakam. Hakam nih yang menghakimi diantara dua pihak yang berseteru dari suami dan istri. Panggillah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya kudu bagaimana nih kita ngobrolin, gitu kan? Oke, perlu pihak ketiga yang menenangkan memang. Akhirnya Rasul dengan lembut berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, bagaimana? Mau kamu dulu yang ngomong atau aku yang ngomong dalam sidang ini? Ummul Mukminin Aisyah yang udah bengkak matanya nangis terus, dia berkata, engkau dulu yang bicara wahai Rasulullah, sambil menangis. Wala taqulu wallahi illa al-haq, dan janganlah kau berkata demi Allah kecuali yang hak. Rasul diancam begitu. Allah bilang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sementara kau mengancam, ini kalau di umat urusannya jadi kayak Khawarij. Yang nyuluh Rasul bertakwalah engkau ya Rasul dan berbuat adillah dalam pembagian. Ummul Mukminin sampai begitu sama Rasul, Abu Bakar enggak tahan, ditabok, cetar. Ditabok Rasul, digituin. Rasul melihat Aisyah tabok, ya bukan ini demi Allah yang aku inginkan. Sudahlah, bawa pulang dulu, udah kita enggak usah ngobrol deh yang ada jadi nambah lagi. Udah bawa pulang dulu deh, akhirnya dipulanginlah dulu sementara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dibawa pulang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tayyib. Okay. Fikirkan tentang kejeniusannya dan keimanannya yang tinggi luar biasa tadi dan pangkatnya sebagai Ummul Mukminin. Tapi fikirkan dia sedang sedih dan down sampai mengucapkan kata-kata itu. Kalau umat yang berkata demikian kepada Rasul, kafir dia langsung. Berarti dia mengatakan bahwa ada kemungkinan Rasul berdusta, gitu loh. sehingga harus diancam, jangan sampai bohong. Begitu kan? Kalau umat yang ngomong kafir, kufur itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'amil azwajahu mu'amalata azwaj lizawjah. Tapi Rasul memperlakukan para istrinya sebagai suami memperlakukan istri, bukan sebagai nabi memperlakukan umat. Beda cerita, awas. Bukan sebagai nabi memperlakukan umat, tapi apa? As a husband, sebagai seorang suami kepada istri-istri mereka. Mungkin kepada yang lain diancamkan, jangan bersuara lebih keras daripada suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah lagi ngomel-ngomel, bentak-bentak Rasul sallallahu alaihi wasallam, harim, mau dikata apa? Sehingga Abu Bakar yang mendengar hal itu langsung masuk dan mau memukul Aisyah. Kenapa? Berani berteriak sekeras demikian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pada takut, ngomong lebih kencang. Iya kan? Aisyah berani demikian dan mau memukul Aisyah. Rasul sendiri yang menghalang-halangi Abu Bakar agar tidak memukul istrinya Aisyah. Lagi kesel, lagi marah. Kemudian gimana, nambah kesel sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersuara tinggi, ngebentak. Oke, okay? Abu Bakar yang lagi lewat dengar, oh lo nggak tahan, dia masuk pengen hantem nih anaknya, putrinya. Dibelain sama Rasul, jangan. Dibawa pulang keluar, Abu Bakarnya udah. Ummul Mukminin masih ngambek sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pun berkata padanya, udahlah, kan tadi aku udah belain tuh. Begitu. Masih Rasul belain. Kalau umat yang begitu kufur di tempat itu. Tapi sekali lagi Rasul memperlakukan para istri mereka, menempatkan diri mereka sebagai suami kepada para istrinya. Bukan nabi kepada umatnya. Beda cerita jadi. Inilah cerdasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan dirinya. Kau di kantor. Nyampe rumah kau suami. Awas. Jangan kau bawa permasalahan di rumah masuk ke dalam. Permasalahan di luar masuk ke dalam. Iya gak? Dan ketika turun pembelaan Ummul Mukminin Aisyah di Hadisatul Ifk, setelah sekian lama Ummul Mukminin sholat, berdoa, nangis, terus sedih di rumahnya karena dituduh oleh kaum yang enggak-enggak. Iya kan? Turun ayat yang membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha langsung. Membenarkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini berita ini menyebar dan sampailah kepada beritanya ibunya Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Abu Bakar. Dia pun berlari menghampiri putrinya di rumah dan berkata, "Wahai Aisyah, sungguh telah turun ayat yang membelamu." Ya. Iya kan? Sudah, sekarang kau kembali kepada Rasul sana sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah masih bersedih, dia berkata, "Demi Allah, aku tidak mengira sampai segitunya. Aku ingin dibela. Aku ingin ada yang membelaku, tapi aku enggak mengira bahwasanya sampai Allah turunkan ayat untuk membelaku." Ngerti gak? Ini kemuliaan yang terlalu besar untukku. Tapi aku pulang lagi ke rumah. Enggak, dia kesini samperin aku. Ya. Harim. Mau dikata apa? Jangan terus teka-tekaan. Apa? Harim disuruh reja malah dia. Jangan terus teka-tekaan. Enggak beres urusan nanti. Iya kan? Ngalah deh seharim. Mau dikata apa? Rasul pun datang menghampirinya dan menjemputnya. Ajib ya. Nah, kalau kita lihat kisah, ya ini rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita kira kecerdasannya, kejeniusannya, keimanannya yang tinggi kemudian membuat dia tidak memiliki penyakit sebagaimana seorang wanita seperti cemburu. Enggak, tadi Kaisarah radhiyallahu anha. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Hafsah datang, Ummul Mukminin yang lain. Laula akhta, kalau anak nggak salah, Hafsah datang membawakan kue masak gitu. Bang, nih bikin begitu deh bahasa kita. Oh iya, makasih ya. Nah, terus pulang lagi nih wanita. Rasul membawanya dan memberikannya kepada Ummul Mukminin Aisyah, tuan rumah kan, iya kan? Di depan para sahabat nih, Neng, nih Hafsah tadi bikinin kue, begitu misalnya. Ummul Mukminin menerimanya dan cemburu. Dia banting nih piring, jeder di depan para tamu. Tuh terjadi itu. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada piring pecah berarti. Rasul pun dengan sabar mengambilinya dan berkata kepada para sahabat yang lagi dagang, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Yani udah lu diam aja udah, maksud gue gitu. Diambilin nih kue, dibawa lagi. Tuh, Rasul pun mengalah kepada istrinya. Beberapa kasus. Tapi beberapa kasus ketika lagi tegas, saya tegas. Dipukulnya dada Ummul Mukminin Aisyah ketika mencurigainya di malam hari Rasul keluar rumah ke Baqi itu. Pas pulang, dia cerita ini itu. Di wajah ini, dipukul dadanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk keluar malam ini dan berdoa untuk penduduk Baqi. Tuh, lagi ditegasin. Lagi dimanja. Nggak selalu juga dimanja selamanya. Maknanya apa? Demikianlah sifat yang ada pada wanita. Kita dapat tangkap filsafat mereka, psikologi mereka dari asar-asar yang ada, dari riwayat dan hadis-hadis yang ada. Kita dapat tangkap. Okay? Psikologi. Maka janganlah kita bebani mereka untuk selalu lurus, tegas sebagaimana lelaki, berpikirnya rasionya lempeng sebagaimana lelaki. Enggak, kenapa? Mereka emang diciptakannya begitu. Berilah banyak kelonggaran, tolerir padanya. Melihat kekurangannya mungkin, kalau kita mau katakan kekurangan, okay? Melihat beberapa kekurangannya seperti kekeliruan yang berulang-ulang saja selalu, kemudian kecemburuan yang seringkali tidak pada tempatnya, gitu loh. Iya kan? Hal yang tidak pantas dicemburuin, kok dicemburuin, bikin puyeng, mana puyeng di luar, ke rumah harim cemburu. Kan bawaannya pengen nikah lagi jadinya. Loh, kok? Iya kan? Demikian wanita memang. Satu sisi, tayyib, kita emang dituntut untuk memahami wanita. Tapi demi Allah, dari sisi lain juga kita harus tampakkan ini kepada wanita, kewajiban wanita dari sisi syariat. Bahwasanya di mana sungguh diwajibkan untuk mereka untuk benar-benar bersabar, melayani dan mentaati suaminya. Mungkin keriduan Allah berada dalam keriduan orang tua, begitu pula kemurkaannya. Mungkin demikian tayyib. Tapi bagi seorang wanita setelah menikah, maka keriduan dan kemurkaan Allah ada pada suaminya. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasulullah di Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain. Enggak? Hadis ini hasan, yakni ada beberapa yang melemahkannya tapi kuat dari banyaknya jalur. Ayyumam ra'atin matat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang meninggal dan suaminya puas kepadanya, ridha padanya, dengan pelayanannya, maka niscaya wanita demikian masuk surga. Ya. Dan betapa dipermudah kunci surga untuk kaum wanita, tidak sebagaimana bagi kaum lelaki. Kunci surga dipermudah bagi wanita. Di hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya kan? Dari Imam Ahmad rahimahullah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Apabila seorang wanita sempurnakan sholatnya yang 5 waktu. Kemudian sempurnakan puasa sholatnya yang 5 waktu. Sempurnakan puasa Ramadannya yang sebulan. Oke. Okay. Kemudian hafizat farjaha, dia jaga harga dirinya dengan baik, kemaluannya dengan baik, oke. Okay. Setelah itu semua ata'at zaujaha dan dia taati suaminya, lihat. Qilalaha, dikatakan kepada wanita demikian, qilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at. Masuklah kau ke dalam surga dari pintu surga manapun kau mau, masuklah kau ke dalam surga. Tuh lihat. Dipermudah kunci surga untuk wanita hanya sempurnakan 4 hal ini. Apabila dia sempurnakan sholatnya yang 5 waktu, dia persempurnakan puasa Ramadannya, dia jaga harga dirinya dengan baik, yang ini tidaklah keluar kecuali dengan mahramnya, kemudian tidaklah juga dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat bagi seorang wanita, oke? Okay? Kemudian setelah itu semua dia taati suaminya luar biasa, maka ini semua sudah maknanya dia telah memenuhi syarat untuk masuk surga. Pintu surga manapun kau mau, masuklah kau ke dalam surga. Dipermudah bagi wanita. Okay? Maka betapa esensialnya seorang wanita untuk melayani lelaki. Ini tugasnya, ibadah intinya itu. Ya? Dan kemudian mendidik anak-anaknya, mengasuhnya. Nah, salah satu alasan inti kenapa umat Islam sekarang terpuruk adalah dikarenakan para wanita meninggalkan barisan-barisan mereka sebagaimana para pasukan pemanah meninggalkan barisan mereka di perang Uhud. Tuh. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kaum wanita mulailah mereka menerima doktrin-doktrin yang datang dari musuh Islam. Bahwa wanita berpendidikan tinggi, sekolah tinggi maknanya. Tuh. Kemudian wanita juga berkarir, harus punya penghasilan, berkarir apa ini itu di luar rumah dan lain-lain. Sehingga akhirnya di pagi hari ketika masih jernih pikirannya, sehat, segar badannya, dia persembahkan hal ini untuk apa? Untuk kantornya pulang udah malam, udah sore. Sisa-sisa tenaga dan pikiran yang ada barulah digunakan untuk melayani suami dan mengurus anak. Anaknya diurus sama siapa? Sama khadamah. Sama pembantu. Diurus sama siapa? Sama guru SD. Padahal nih wanita sebenarnya lebih pintar daripada guru SD itu. Tapi dia biarkan anaknya dididiknya sama guru SD, bukan sama dia. Ya. Akhirnya kebayang gak generasi umat berikutnya? Adalah generasi yang tidak dididik oleh ibu-ibu mereka. Tapi oleh siapa? Oleh khadamah. Adapun generasi terdahulu, lihat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, lihat produk-produk para ibu mereka. Imam Syafi'i, ibunya yang ngurus. Sufyan ats-Tsauri, ibunya yang berkata kepadanya, "Ya bunayya, idhhab fatlubil ilm, ana akfika bimirzali janda." Enggak punya penghasilan, tapi dia perintahkan anaknya Sufyan ats-Tsauri, "Wahai anakku, pergilah kau tuntut ilmu. Aku akan menyukupimu insyaallah dengan alat tenunku ini." Dia bekerja di rumah, enggak punya penghasilan anaknya suami. Di rumah tapi dia menenun. Imam Syafi'i yang diasuh ibunya, kemudian Anas bin Malik oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan akhirnya jadilah manusia-manusia yang kejeniusannya menggetarkan alam semesta, iya gak? Yang sejarah mengenangnya. Sejarahnya ditulis dengan tinta emas. Karena apa? Ibunya full ngedidiknya. Padahal ibunya bukan manusia-manusia yang pintar-pintar amat, gak sekolah tinggi. Tapi full mengkhidmahkan dirinya. Untuk apa? Mengasuh anaknya, mengarahkan anaknya. Iya gak? Nah, anak-anak sekarang ibunya pergi kantor, pulangnya sore, ketemu udah capek, diomel-omelin tinggal. Ya, akhirnya jadilah generasi umat yang akan datang berikutnya, generasi yang dididik oleh siapa? Diasuh oleh siapa? Oleh khadamahnya. Oleh pembantu, bukan oleh ibunya. Ibunya mana? Bergelut, beristilat dengan lelaki-lelaki yang bukan mahramnya di kantor, ikut mengejar dunia. Ya. Wanita ini tiangnya umat. Dia dengan tanggung jawab-tanggung jawabnya, dia adalah sebagai tiangnya umat. Ketika dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maknanya dia pergi meninggalkan posisinya sebagai tiang. Apa yang terjadi pada bangunan ketika tiangnya gak ada? Jangan kira mereka gak punya posisi yang esensial di dalam umat ini. Iya gak? Nah, konsep ini yang datang dari barat akhirnya diterima, ditelan mentah-mentah dan ini adalah modernitas. Sementara konsep Islam yang menyeru wanita tidak, di rumah, dapur fitrahmu, urusnya dibilang ortodok, ketinggalan zaman dan lain-lain. Ya, gimana mau menang kaum muslimin? Konsep yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh ditinggalkan. Konsep yang dari kafir, wanita karir. Ya. Dan kesetaraan gender yang ditelan mentah-mentah. Nggak pakai dikunyah. Kelolodan nanti dia, keselak. Gimana mau anjir, gimana mau maju umat? Nilai-nilai yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Ya? Maka sampaikanlah kepada wanita-wanita kita bahwasanya Kewajiban mereka yang inti adalah di rumah. Jangan kau bebani mereka untuk keluar rumah mengejar dunia juga. Itu tugasmu. Tugas kaum lelaki. Sisanya lelaki kurang dapatnya itu sabar di rumah. Kenapa kekurangan ekonomi, kekurangan uang yang ada akhirnya membuat si wanita kemudian meninggalkan barisannya di dalam barisan peperangan ini dan kemudian ikut keluar rumah. Jangan. Penghasilan sedikit ya udah sabar, toh gak kelaparan. Ada gak sih sekarang orang diuji sampai kelaparan? Muslim di negeri kita Indonesia diuji sampai kelaparan. Ada gak sih? Anda rasa gak ada ya orang sampai lapar tuh di kita? Orang males? Iya banyak. Ini negeri ajib ya akhi, ente lempar biji jadi puun. Ente lempar kail dapat ikan, masa lapar sih? Masa lapar sih di sini? Kayaknya diuji, sediuji-ujinya seorang muslim di negeri kita, enggak ada yang sampai kelaparan. Selapar-laparnya dia mampir deh ke tetangga minta, masa enggak dibagi? Tetangga yang ini enggak bagi, yang berikutnya minta. Tetangga jangan minta-minta di jalan, haram. Sebagaimana memberi mereka yang minta-minta, haram. Kau menzoliminya. Karena apa? Minta-minta di masa ini menjadi sebuah profesi. Dan itu buruk. Maksiat. Okay? Diperbolehkan minta-minta pun kalau lagi kepepet. Itu pun bukan minta-minta, tapi minta pertolongan. Kepada satu dua orang, oke. Okay. Bukan terus minta-minta di pinggir jalan dan tiap tahun demi tahun dia tetap menjadi orang yang minta-minta. Kau memberinya, kau ikut memberikan sumbangsih dalam merusak mentalnya. Berarti dengan memberinya kau malah menzalimi. Rasul bilang unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Ya Rasulullah, yang dizalimi oke kita tolong. Yang zalim kenapa kita tolong? Yakni menolong yang zalim adalah jangan kau biarkan dia berbuat kezaliman. Itu kan. Makanya haram ngasih yang minta-minta itu haram. Pak lapar dari kemarin belum makan. Suruh siapa mau cari makan? Iya gak? Tahun demi tahun mereka terus minta-minta, menjadikan minta-minta sebagai mata. Jangan kau beri. Kalau mau sedekah, sedekah ke yang tepat. Akriba, zawil kurba, keluarga-keluarga dekat, tetangga yang kita tahu dia butuh. Ah, ini sedekah benar, bukan sama orang-orang yang minta yang wallahu alam ghaib rumahnya di mana. Bisa jadi rumahnya gedong di kampungnya. Di Jakarta banyak kasus ditemukan seorang pemulung peminta-minta dengan puluhan juta di kreseknya. Tajiran dia nanti. Ya? Dan betapa wajibnya seorang wanita mentaati suami, lihat. Yani sayangnya adalah sekarang wanita-wanita sekarang nih menangkap gambaran bagaimana Rasul memperlakukan istrinya bagian lembut-lembutnya. Sahabat memperlakukan istrinya bagian lembut-lembutnya. Mereka gak mau melihat bagaimana wanita dulu benar-benar berkhidmat dan melayani suaminya luar biasa. Sebelah situnya gak mau lihat. Pokoknya dilihat ustadz yang nyampein bahwa nih Rasul lembut kepada istrinya. Ya salam. Akhirnya ngerasa dimenangin sama nih ustadz. Nyampe rumah lakinya gak seideal itu, dia WhatsApp ustadz. Ustadz bolehkah saya minta khulu sama suami saya? Karena dia tidak selembut demikian yang seharusnya. Tuh kan. Harim dikasih angin, kebakaran. Benar nih Ustadz menyampaikan Rasul ketika lembut, tapi lihat dulu bagaimana konsepnya secara utuh, jangan langsung telan. Ini yang salah. Lihat juga bagaimana wanita ini begitu bersabar melayani suami-suaminya, para salafus saleh itu tahu. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Oke? Okay? Radiyallahu anha, Asma bintu Abi Bakar, anak Abu Bakar, istrinya Zubair bin Awam. Okay? Dia menceritakan khidmahnya kepada suaminya. Aku berjalan berkilo-kilo untuk apa? Nyari makanan buat kudanya Zubair. Dan aku berjalan membawanya di atas. Rasul satu hari lewat bersama para sahabat dan dia lihat aku sedang berjalan. Dia tundukkan ontanya, dia bilang, ayo naik. Kesian Rasul. Tapi aku ingat cemburunya Zubair, kata Asma. Akhirnya Asma gak mau dan Rasul pun terus berjalan. Asma berkata kepada Zubair, aku di jalan tadi ditawarin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi aku gak mau. Kata Zubair, sungguh kau berjalan sendirian demikian di jalanan itu lebih menekan hatiku daripada kau dibonceng sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku gak akan cemburu kalau begitu. Maknanya begitu. Dan kemudian yang paling berat atasku, ujian bagiku benar-benar adalah di mana aku harus mencuci dan memberi makan kudanya Zubair. Ini yang paling berat. Belum lagi kuntu akhdumuha khidmatal bait. Aku benar-benar melayaninya seluruhnya di rumah. Nyiapin bajunya, pakaiannya, makanannya, dan lain-lain. Nyiapin kendaraan yang ngurusin dan lain-lain. Dicuci kudanya. Ini yang paling berat, nyuci kuda. Sehingga satu hari ketika Rasul datang dari peperangan, bawa budak-budak, Rasul memberikan seorang budak kepadaku. Untuk apa? Untuk mengurus kuda-kuda ini. Ya, ka'annahu yu'tikuni. Atau ka'annahu a'takoni. Seolah-olah dia telah membebaskanku dari perbudakan. Rasanya. Kenapa? Ada yang ngegantiin ngurus kuda. Lihat, apakah kau telah melayani suamimu sejauh itu sampai kau cucikan motornya? Atau mobilnya? Enggak segitunya juga kan kau melayani suamimu. Sekarang kenapa kau tuntut suamimu seideal para salafus soleh kepada istri-istri mereka? Sementara kau tak melayaninya sebagaimana salafiyat melayani salafus soleh. Ayo. Sebagaimana ummahatul mu'minin melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Terfitnahnya wanita ini kan sekarang itu kan? Ngedengar ustaz-ustaz yang berbicara tentang bagaimana rembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Kemudian, suamiku harusnya begitu. Kalau gak segitu berarti dia gak ideal. Aku mulai berhak minta khulu. Tuh kan? Padahal banyak kisah yang dimana mereka menahan lapar bersama dengan suaminya, bersabar. Suaminya gak bisa nafkahin, fakir. Sekalinya ada makanan, dia kasihnya ke Rasul SAW, bukan ke istrinya. Kenapa? Rasul pun kelaparan. Apa dia marah-marah? Abang, istri lu nih kelaparan, pakai dibagi ke Rasul segala. Enggak, ngalah untuk Rasul SAW. Darahku kalau perlu. Tahu kasusnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di perang Ahzab. Diriwayat Imam Bukhari rahimahullah. Perang Ahzab nih di mana Madinah dikepung 10.000 pasukan. Oke? Okay? Jabir cerita Jabir radhiyallahu anhu. Nanti kita bikin Jabir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kisah-kisah yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zulalna thalathah ayyam nahfurul khandaq. Kita udah 3 hari ngegali parit. Ini taktik perang yang dianjurkan Salman Al-Farisi untuk melindungi Madinah dengan parit dari para pengepung. Zalalna thalathah ayyam nahfurul khandaq. Kita udah 3 hari gali parit. Walam nadzuq fiha dawaqo. Kita belum makan hal yang berarti. Kelaparan, kehausan. Sehingga kita ketemu batu yang sangat keras luar biasa. Aduh, susah. Gimana dong nih? Rasul, ya Rasulullah, batu gede. Kemudian Rasul pun yang sedang istirahat berdiri. Wa ra'aitul ju' fi wajhi, dan aku melihat rasa lapar yang luar biasa di mukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rabatal ahjar fi batni, dan dia telah mengikat batu-batu di perutnya untuk menahan laparnya, membawa badannya supaya tegak. Rasul pun bangkit dan berkata, "Ainal mi'wal?" Mana penghancur batunya? Dikasih, dan dengan sekali bismillah sekali hantam, jeder, hancur nih batu berantakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zain, kata Jabir, ya Rasulullah, aku izin dulu ke rumah sebentar. Istadzantulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzinali, dan Rasul mengizinkanku. Pulanglah Jabir. Sampai rumah dia ketemu istrinya. Okay? Ini istrinya yang dia nikahi janda itu di kisah lain, di hadis lain. Tayyib. Ada yang bilang namanya Rumaisah, pakai fa. Wallahualam namanya siapa, banyak versi. Alah pula dia ketemu istrinya. Hal indaki syai', apakah kau punya sesuatu? Wallahi inni ra'aitu syai'an laisa li 'alaihi sabr, demi Allah barusan aku melihat sesuatu yang aku tak lagi memiliki kesabaran atasnya. Ra'aitul ju' fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat rasa lapar yang luar biasa di wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ini dia ini kelaparan, dia bisa tahan, tapi ngelihat Rasul kelaparan, mana tahan? Sahabat begitu, mana tahan? Kata istrinya, aku punya anak ya, ini kambing muda dan sedikit gandum. Oke? Bisa aku buatkan, aku potong, aku buatkan gulai. Dan gandum ini aku buatkan roti gitu, nanti dimakannya dirobek, cocol gulai, blam. Gitu kan? Ajib. Ya sudah, buatkan saja. Buatkan saja, nanti aku panggil. Dan istrinya langsung taat. Iya, aku buatkan. Enggak ada cerita apa, kita aja enggak ada makanan, segala orang dipikirin. Enggak. Dia juga kelaparan, istrinya sama. Suami menyuruh. Padahal aku lapar. Lihat pengorbanannya untuk suami, kenapa enggak dilihat sebelah situnya? Juga pengorbanannya untuk Rasul dan untuk Islam, berarti kan hitungannya kan. Tapi dia berpesan sama suaminya. Iyyaka an tafdhahani bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ah. Awas jangan kau bikin aku malu nanti. Ini makanan cuma sedikit. Ajak berapa orang aja. Karena apa? Kalau datang rame, dia enggak bisa menyuguhkan sesuatu. Ini aib yang besar luar biasa di Arab. Oke? Makanan cuma dikit. Akhirnya Zain, tayyib. Kata Jabir. Dia pun kembali ke khandaq. Dia ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahamasa fi udhuni, bisik-bisik di kupingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ta'ala anta wa ba'du ashabik. Ya Rasulullah, kemarilah kau dengan beberapa teman mula. Aku punya sedikit makanan untuk kalian mengganjal perut kalian. Tuh, begitu. Kata Jabir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bilang, "Falam yaru'ni illa wa huwa yunadi bi'a'la sawti." Tidaklah aku kaget kecuali tahu-tahu Rasul teriak dengan sekencang-kencangnya. Dia berteriak kepada para penduduk Khandaq, "Ya ahlal Khandaq, halummu qad sana'a lakum Jabirun ta'ama." Wahai seluruh penduduk Khandaq, ayo, Jabir udah bikinin makanan untuk kalian. Pas lagi pada lapar abis macul, bro. Tepok jidatnya. Kedir bingung. Rasul tahu masalah Jabir, Rasul tahu. Terus Rasul bilang, itu adonan sebelum dipanggang nanti jadi roti. Dan kemudian nubule, burmah wal khubz, oke. Okay. Sebelum dipanggang, berikan dulu padaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zain ya Rasulullah. Tayyib. Pergilah mereka semua bergerak ke rumahnya Jabir. Istrinya dengar suara banyak kaki. Debu, debu, debu, debu, debu. Istrinya bilang pas Jabir masuk. Pas masuk nih, Jabir masuk ketemu bininya. Langsung diomelin. Ya kan? Bika wabik. Ya kan? Kenapa kau lakukan itu? Bukankah aku udah bilang pelan-pelan aja, jangan semuanya, makanan cuma sedikit. Kata Jabir, ana hamastu fi udhuni khalas. Aku udah bisik-bisikin di kupingnya, tapi tahu-tahu dia teriak sekeras-kerasnya. Ana amil iya, ini kata orang Mesir. Aku mau gimana lagi? What can I do? Ya, aku mau berbuat apa lagi? Rasul begitu. Lihat keimanan nih wanita. Oh, Rasul bilang begitu. Iya, Rasul yang ngajak. Iya. Ya udah, kalau gitu huwa a'lam. Dia lebih tahu urusan ini. Lihat keimanannya. Ketika istriku berkata begitu seolah-olah lepas beban yang sangat berat di punggungku, kata Jabir. Harim sekarang, bu, digeprak-geprak kepala ente pakai sendal. Iya enggak? Akhirnya dibawa kepada Rasul ini makanan, terus Rasul doain, diberkahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, panggang, dipanggang. Udah dipanggang makanan yang sedikit ini, disuguhkan kepada seluruh pasukan Khandaqnya. Kemudian Jabir berkata, "Wallahi laqad akalu ila an syabi'u ila an taraku fa innal burmata lakan kama hiya wa innal khubza lakan kama hiya." Demi Allah, mereka semua makan sampai pada kenyang dan mereka tinggalkan makanan itu, tapi roti masih segitu-gitu aja, nogule masih segitu-segitu aja. Ya. Lihat, Imam Bukhari menjazmkan di riwayatnya, wa kanu alfa rajul, 1000 orang waktu itu. Syuf, ajib enggak? Jabir dan Rasulullah. Lihat pengorbanan yang ikut diberikan wanita kepada suaminya. Yani, tidaklah dia datang dengan keluhan-keluhannya kepada suaminya, memberatkan langkah kakinya untuk berkorban di jalan Allah. Abang gimana sih, kita aja lapar, anak-anak kita lapar. Kok bisa begitu? Memberatkan gitu loh. Memberatkan langkah kakinya. Enggak. Dia dengan kesiapannya segitu. Apakah kau memperlakukan, menempatkan suamimu segininya juga, sehingga kau mengharapkan mereka seideal itu kepadamu? Yang seimbang kalau baca sirah, jangan lihat suami lembut kepada istrinya doang. Entar dulu, enggak beres ente. Kalau bagian akidah, ente cuma lihat satu sisi, langsung ente masuk ke firqah sesat. Karena apa? Mesti dilihat dari keseluruhan hadis yang ada, baru diambil titik temu dan disimpulkan. Begitu selalu di Islam. Akidah aja, coba. Ente ambil beberapa hadis doang yang sesuai dengan hawa nafsu ente, atau ayat doang yang sesuai dengan hawa nafsu ente, langsung ente kejeblos jadi firqah sesat. Karena apa? Ente buang muka dari ayat-ayat yang lain. Yang menyeimbangkan mereka. Ini kan sekarang enggak kan? Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang terakhir kami sampaikan, lihat betapa agungnya posisi suami bagi istri. Oke? Okay? Terakhir nih, poin terakhir. Habis itu pulang dia ke rumah. Bantal dan guling telah menyeru-nyeru namanya. Iya gak Bang Anif? Hah? Ini benar ya. Oke. Syuf. Sujud kepada makhluk demi Allah syirik, kufur. Enggak boleh di syariat kita, syariat terdahulu masih boleh. Ikhwatnya Yusuf, saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf alaihissalam. Syariat kita sujud kepada makhluk selain Khalik haram, kufur, syirik. Semulia apapun makhluk itu. Oke? Okay? Diperintahkan kita untuk menghormati orang tua. Oke? Okay? Tapi boleh enggak sujud sama orang tua? Haram, syirik. Diperintahkan kita untuk mengagungkan dan mentaati pemimpin, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya enggak? Tapi boleh enggak sujud sama pemimpin? Haram, kufur demi Allah. Oke? Okay? Tapi para istri kepada suami sampai Rasul mengungkapkan perkataannya, lau amur ahadan li an yasjuda li syai'in la amartul mar'ah li an tasjuda li zawjiha li azami haqqihim alaihinna. Andai saja boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada sesuatu, okay? Aku tidak perintahkan rakyat sujud kepada pemimpinnya, enggak, haram. Aku tidak perintahkan anak sujud kepada orang tuanya. Enggak, bukan itu. Tapi aku perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak mereka atas istri-istrinya. Lihat ungkapan Rasul yang begitu dalam. Apabila itu memberikan sebuah gambaran, maka gambaran yang dapat ditangkap adalah betapa wajibnya si wanita sabar dan melayani suaminya. Lebih wajib daripada bahkan dia melayani orang tuanya. Lebih wajib daripada bahkan dia melayani pemimpinnya. Betapa wajibnya dia mentaati suaminya. Lebih dari hal lain setelah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapan yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Seringkali kaum wanita menemukan kekurangan yang ada pada suaminya, maka sungguh bersabar jauh lebih utama dan menjadi penghapus dosa-dosamu yang berlalu daripada kau langsung menuntut hakmu untuk khulu, untuk meminta bubar, meminta cerai. Oke? Karena apa? Karena dengan demikian akhirnya kau kehilangan kesempatan untuk menghapus dosa-dosamu yang berlalu, yaitu apa? Dengan bersabar menghadapi kekurangan suami. Iya gak? Semoga nasihat yang singkat ini menjadi nasihat yang tepat untuk kaum suami, lelaki, dan juga kaum wanita, para istri. Aku lukau lihada wa astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.